بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Nawawi rahimahullah. Kita memasuki bab atau kitab Iyadatul Marid wa Tasyi'il Mayyit, tentang menjenguk orang sakit dan mengantar mayit, jenazah, wassalah 'alal mayit wa huduru dafnih, begitulah menyolati kepada yang mayit dan ikut hadir dalam pemakamannya, wal mukth 'inda qabrihi ba'da dafni, dan berhenti sejenak di kuburnya setelah jenazah dikuburkan. Beliau bawakan antara lain hadis Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma qala amarana Rasulullah SAW bi iyadatil marid wa tiba'il janazah wa tashmitil atis wa ibraril muqsim wa nazril madlum wa ijabatid da'i wa ifsa'is salam. Muttafaqin alaih. Rasulullah menganjurkan kami, kata Bara, kami para sahabat, untuk menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan yang bersin, memenuhi orang yang bersumpah, diikuti sumpahnya, membela yang terdolimi, menjawab orang yang mengundang, dan menyebarkan salam. Hadis demikian disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Bab ini dibawakan oleh muallif setelah bab-bab yang sebelumnya tentang adab-adab seorang muslim atau hak seorang muslim atas saudaranya yang lain muslimin, dari salam, dari memberi makan, sedekah, dan lain-lainnya. Semua itu hukuk, hak saat saudara kita masih hidup. Maka yang ini Nawawi bawakan hak muslim setelah meninggalnya. Hak muslim setelah dia wafat, menunjukkan kepada kita hak muslim atas saudaranya besar dan kuat. Menunjukkan hal itu bahwa hak mereka tidak punah, tidak putus, bahkan dengan kematian sekalipun. Kematian tidak memisahkan, tidak memutuskan hak Muslim satu kepada Muslim yang lain. Masih ada hak bahkan setelah matinya, mengantar jenazahnya, menyolatinya dan seterusnya. Taib. Dalam hadis Bara' bin Azib Abu Umarah radhiyallahu taala anhu, 7 perintah yang Rasul anjurkan: menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, mendoakan yang bersin, membela yang lemah, membela yang terdolimi, dan menyebarkan salam, serta memenuhi yang bersumpah, atau di lafaz lain tadi termasuk dari 7 adalah menjawab panggilan. Ini memenuhi undangan saudaramu yang mengundang. Termasuk hak pula di lafaz lain selain yang dibawakan Nawawi, wa insyadud dhalah. Hak muslim pula untuk kita mengumumkan barang yang hilang milik muslimin, karena itu hak mereka, harta mereka. Dan telah lalu, seingat saya, telah kita sebutkan rincian pengumuman barang yang hilang, apa saja yang perlu diumumkan, apa yang boleh dimiliki, apa yang tidak. Yang pertama, iyadatul marid, menjenguk orang sakit, maka ini sunnah dengan ijma ulama. Baik itu orang yang kita kenal ataupun tidak. Orang yang dekat dengan kita, ada hubungan darah ataupun tidak, orang asing. Hanya saja yang dikhilafkan ulama, mana yang lebih afdol, mana yang lebih ditekankan. Banyak ulama menyebutkan semakin dekat semakin afdol, semakin ditekankan, karena berarti itu dua kebaikan sekaligus. Satu itu menjenguk orang sakit, kedua itu silaturahim, karena dia punya hak rahim sebagai kerabat dan orang yang ada hubungan darah dengan kita. Adapun mengantar jenazah yang kedua, ini juga sunnah dengan ijma', sama baik jenazah yang dikenal ataupun tidak, kerabat ataupun bukan. Yang ketiga, tashmid, la'atis, mendoakan yang bersin dengan mengucapkan yarhamukallah. Tashmid diriwayatkan begitu dengan shin, tashmid diriwayatkan juga dengan sin, tasmid. Maknanya kata Imam Al-Azhari, doa atau zikir, berzikir kepada Allah dengan lafaz ini tadi, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Di dalam hadis kalau itu dengan lafaz sin tasmid la'atis, tasmid dari samt, kata bakunya samt. As-samt artinya kondisi yang baik, yang istiqomah. Artinya dengan itu berdoa agar saudaramu itu diberi hidayah dan keistiqomahan, jalan yang lurus. Hal ini kata Abu Ubaid, karena orang yang bersin sedikit banyak terjadi padanya kegalauan, gelisah pada dirinya saat bersin. Maka ditenangkan dengan zikir dan doa-doa tadi, agar jiwanya tidak labil, tidak gelisah. Wa tashmit atau wa tasmitul atis ini juga sunnah alal kifayah. Jika sebagian mengamalkan, maka gugur perintah itu dari yang lain. Dan syaratnya untuk tasmid, mengucapkan irhamukallah, kalau kamu mendengar zikir dia yang bersin alhamdulillah, sehingga kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah atau kamu tidak mendengar, ya mungkin mengucap tapi kamu enggak mendengar, ya enggak ada perintah bagimu untuk tasmid padanya. Ibrarul muqsim, memenuhi yang bersumpah, atau ibrarul qasam, ini juga sunnah, bahkan sunnah yang sangat ditekankan, disarankan. Tentunya selama tidak ada madarat yang dikhawatirkan, tidak ada kerusakan. Maka kalau ada dari makna-makna itu, ya jangan ditepati sumpahnya. Karena kadang orang bersumpah karena emosi, karena jengkel, sampai dia bawa dalam sumpahnya, wallahi, demi Allah, apa gitu dia sebut ini. Kalau itu mengandung kerusakan, maksiat, madarat, kejelekan yang bisa menimpa dirimu, ya jangan dipenuhi sumpahnya. Nah, tentunya di luar ini, sumpah kalau terlanjur dan dia melihat yang baik adalah lawan dari sumpahnya, maka hendaklah dia tentang sumpahnya sendiri, dia langgar sendiri sumpahnya dan dia bayar kafarah. Tadi kadang orang sumpah karena bawaan jengkel, emosi. Nah, belakangan dia nyesal. Walhasil kalau dia sudah tenang, sudah calling down, kadang sadar bahwa yang baik justru lawan daripada sumpahnya. Maka langgarlah sumpahmu saat itu yang bagus. Rasulullah SAW sebutkan, man halafa ala syai' thumma yara annal khair fi ghairihi fal yahnath wal yukafir an yaminihi. Atau kama qala SAW, barang siapa yang bersumpah lalu dia menyadari kebaikan justru lawan daripada sumpahnya, maka langgarlah sumpahnya dan bayar kafarohnya. Misalnya orang karena emosi dengan saudaranya sendiri, kerabatnya, oh gitu kamu ya, wallahi demi Allah ana gak akan mau jenguk ke rumahmu misalnya, ana gak akan silaturahmi ke kamu karena emosi. Walhasil setelah 2 hari 3 hari lalu dia sadar, ya Allah, itu saudaranya, mungkin bahkan kakak kandungnya, adiknya. Sementara silaturahmi perkara baik, maka saat itu dilanggar sumpahnya. Itu yang bagus, itu yang diperintah, dilanggar gak apa-apa, bahkan itu yang baik. Tinggal tentunya kafaroh, dia harus bayar untuk menutupi sumpahnya. Allah sebutkan dalam Quran, wahfadu aimanakum, jaga sumpah kalian. Bagaimana menjaga sumpah? Ada 3. Di depan, di tengah, dan di belakang. Di depan artinya di awal, dari awal menjaga sumpah, yakni jangan bermudah-mudah bersumpah. Jangan dibuat murahan sumpah itu hanya karena masalah sepele. Nah, orang gampang-gampang sebut nama Allah, wallahi demi Allah, wallahi anak gak ngelakuin, wallahi ini begini, adalah urusan paling harga 10 ribu, 5 ribu, 1 ribu. Dia bawa-bawa nama Allah sumpahnya. Allah katakan jaga sumpah kalian, bukan untuk hal-hal yang sepele semacam itu. Nah, itu perkara besar, perkara penting, butuh orang sumpah untuk meyakinkan dia dituduh, misalnya kehormatan dia melakukan apa gitu yang dia enggak perbuat, maka perlu dia sumpah, wallahi ana enggak melakukan yang semacam ini. Yang kedua, menjaga sumpah di tengah, yakni untuk tidak dilanggar sumpahnya. Kalau sudah bersumpah, jangan dilanggar sumpah itu, jalani terus. Tadi kecuali kalau itu jelek, sumpahnya itu jelek, bertentangan dengan syariat Allah, bersumpah untuk tidak silaturahmi, bersumpah untuk apalah, maka yang baik malah melanggarnya. Yang terakhir, di akhir sumpah, yaitu kalau melanggar, jaga sumpahmu dengan bayar kafarah. Jaga sumpahmu dengan membayar kafarahnya. Adapun nasrul mazlum, membela orang yang terzalimi, ini juga fardu kifayah, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. dan tertuju perintah ini bagi yang mampu dan tidak khawatir adanya mudharat terhadap dirinya. Dalam hadis Rasulullah katakan, unsur akhaka zaliman au madluma, bela saudaramu baik dalam keadaan dia zalim ataupun terzalimi. Maka sahabat katakan, hadza madlum fa kaifa nansuruhu zalima. Kalau membelanya dalam keadaan terzalimi kami faham dan wajar, tapi dalam keadaan dia zalim bagaimana kami membelanya? Qala tamna'uhu 'anidh-dhulm. Rasulullah jawab, dengan kamu cegah dia dari kezolimannya. Itu kepada yang zalim. Dan kebanyakan orang jauh dari tuntunan nabawi ini, membela saudaranya saat zalim. Kalau saat madlum mungkin sepakat semua orang dibela yang terzalimi. Dia bela karena ini dia enggak salah. Dia terzalimi, haknya diambil dan seterusnya. Semangat orang untuk bela. Bagus. Tapi kemudian ini yang membela saudaranya, temannya saat zalim, sedikit atau hampir enggak ada orang melakukannya, dengan mencegah dan menghalangi dia dari kedzalimannya. Ingatkan, ittaqillah ya fulan, takutlah kepada Allah, kamu ini zalim, perbuatanmu enggak benar, dosa kamu, haram ya akhi, tinggalkan ini. Wah kata, seringnya orang akan bersama temannya itu, bersama saudaranya, bahkan saat dia zalim tetap dibela-bela atau ditutup-tutupi kesalahannya atau disamar-samarkan, enggak maksudnya begini, anu itu kan persepsi kamu, enggak, dia terus dicari-cari alasan padahal dia sendiri tahu salah, saudaranya temannya itu dalam posisi salah. Cenderung orang kebanyakan cenderung memojokkan dan malah memberatkan pihak yang terzalimi saat pelaku kedzaliman itu orang dekatnya, temannya, saudaranya. Enggak ada yang mengatakan dia salah memang. Temanku ini, saudaraku ini dia keliru, zalim dia. Dan dia ingatkan tadi nasihat, berusaha bagaimana mencegah dari kedzalimannya. Orang jahiliyah dulu, masyarakat jahiliyah enggak seperti itu. Apapun itu dia bersama temannya atau saudaranya, seperti penyair katakan, ana min huzayyah in ghawat ghawaitu wa in tarsudu huzayyatan arsudu. Aku dari suku Huzayyah, nama kabilah, nama suku Huzayyah. Tergantung kata dia, kalau Huzayyah sedang benar, sedang baik, ya aku ikut baik bersamanya. Sukunya baik, sukunya benar, ya dia ikut benar, dia dukung, dia support, dia puji, dia bela. Tapi kalau Huzayyah sukunya sedang ngawur, nyimpang dan keliru, ya aku ikut nyimpang juga, kata dia. Tergantung. Pokoknya dia bersama sukunya satu jiwa. Mau apa sukunya, mau hitam-hitam, mau putih-putih, gak ada di dalam Islam. Sunnah Rasul tidak demikian. Bahkan kalau itu orang terdekatmu, bapakmu, ibumu, adik, kakakmu, pamanmu, siapa saja, salah kamu harus katakan salah. Dan kamu ingatkan, bukan hanya kamu katakan salah, haram ini, kamu salah, kamu zalim, ini haknya fulan, kembalikan. Ittaqillah. Bahkan pada diri kita sendiri, saat kita salah, menyalahi nas dan dalil, harus bertobat dan rujuk dari kesalahannya. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Jadilah saksi-saksi bagi Allah, bahkan pada diri kalian atau orang tua kalian. Dan itu ditunaikan dengan baik oleh para muhaddithin, para ulama hadith, para perawi, ulama-ulama sunnah, dengan tegarnya mereka menyuarakan kebenaran, bahkan kepada orang terdekatnya, tidak pandang bulu. Maka Imam Zaid ibn Abi Anisah, ketika ditanya tentang saudaranya, saudara kandungnya Abdullah ibn Abi Anisah, bagaimana dia? Dia katakan, akhi, saudara kandungku ini dhaif, lemah dia dalam periwayatan hadith. Fala ta'khudhu anhu, jangan kamu ambil riwayat darinya. Saudara kandungnya. Imam Ali ibn Madini, guru Bukhari, saat ditanya tentang bapaknya, bapak sendiri, bapak kandungnya, semula beliau menghindar. Beliau bilang, tanya kepada selain aku, tanyakan yang lain, siapa bapakku ini. Tapi orang gak puas dan ingin mendengar Imam Ali bin Madini, karena Ali bin Madini imam besar dan rujukan dalam ilmu hadith. Nah, maka kata beliau, benar memang perkara ini adalah agama. Maka aku katakan, bapakku lemah, jangan kamu ambil riwayat darinya. Adil pada siapapun. Karena kalau dibiarkan, dia bawakan riwayat-riwayat, dia bawakan ilmu atas nama Rasulullah, padahal itu gak benar. Al-Muhim, itu yang Rasulullah sebutkan, membela yang terzalimi bagi yang punya kemampuan, atau tidak khawatir madarat terhadap dirinya. Yang berikutnya, ijabatul da'i, memenuhi undangan. Kalau itu undangan walimah, maka wajib hukumnya. Selain itu sunnah. Undangan-undangan lain, undangan makan, kamu diundang temanmu, ta'al fadol ke rumah, nah undang, saya undang ajak makan siang, ya sunnah dipenuhi, karena itu memperkuat persaudaraan dan cinta kasih sayang antara mukminin. Yang berikutnya ifsa'us salam, ini menyebarluaskan salam. Kepada setiap muslim. Dan hadith wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif, termasuk iman adalah kamu berikan salam kepada yang kamu kenal maupun tidak. Hafsus salam bainakum, sebarkanlah, hidupkan salam itu di antara kalian. Baik. Mengumumkan barang hilang telah lalu. Penjelasan rinci dari para ulama, dihafal betul ciri-ciri barang yang hilang itu, bentuknya, warnanya, dan seterusnya, sifat-sifatnya. Kemudian dibedakan itu barang murahan yang orang tidak menganggap atau enggak akan menuntut kalaupun diambil orang. Kemudian yang menengah, termasuk binatang yang bisa membela dirinya sendiri dari serangan binatang buas kecil. Dan juga yang ketiga, barang berharga atau binatang yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Hadis ini dibawakan oleh muallif rahimahullah tadi, babnya adalah hukum atau hak. Nah, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, terutama setelah kematiannya, karena terkait pengantaran jenazah, menyolatinya. Maka perlu diperhatikan oleh seorang muslim hak-hak saudaranya dari saat sakit maupun kalau telah meninggal, penyelenggaraan jenazahnya, penyolatannya, dan sampai pemakamannya. Terkait yang sakit, menjenguk yang sakit, ada hadis yang Rasulullah sebutkan dia punya keutamaan cukup besar, di mana Rasulullah katakan yakhruju ma'ahu sab'una alfi malak. Kalau kamu keluar untuk jenguk yang sakit, keluar pula bersamamu 70 ribu malaikat berdoa kebaikan untukmu, beristighfar, bersolawat untukmu. Dan itu fadlun kebir, keutamaan besar dari amalan yang ringan, menjenguk saudaramu yang sakit. Nasallallahu taufik wassadat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.